Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita memasuki pembahasan melanjutkan sebelumnya. Seingat saya sekarang memasuki ayat yang ke-62 dari surat Al-An'am. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Artinya, kemudian mereka dikembalikan setelah mereka diwafatkan, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya, yang hak. Ala lahul hukm, ketahuilah, milik Allah lah al-hukmu, hukum, ketetapan, keputusan, baik al-hukmu al-qadari atau al-hukmu al-syar'i maupun al-hukmu al-jazai. Al-hukmu al-qadari, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan untuk terjadi di alam semesta ini. Min anwa'it tadbir, dari berbagai macam kepengaturan-kepengaturan, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada sakit, ada sehat, ada kelapangan, ada kesempitan, ada masa senang, masa susah, ada hidup, ada mati, dan seterusnya. Dari ketentuan-ketentuan Allah, ada siang, malam, musim hujan, musim kemarau. Al-hukmu al-qadari. Al-hukmu syar'i, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan syariat ini. Ada di sana al-awamir, perintah-perintah Allah apa saja Allah telah tentukan. Ada di sana an-nawahi, larangan-larangan Allah apa saja juga telah Allah tentukan. Dan kita harus yakin dengan sepenuhnya, la ya'tarihi asyak wala raib, jangan sampai terjangkiti keraguan maupun kebimbangan bahwa tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pasti karena ada manfaat di situ. Ima khalisatan, apakah manfaatnya murni, betul-betul manfaat seluruhnya? Atau di situ ada bentuk kemadharatan namun berhubung manfaatnya lebih dominan sehingga tetap Allah perintahkan. Seperti jihad fisabilillah. Walaupun di situ ada suatu kemadharatan berupa tertumpahnya darah, terkorbankan harta, nyawa, keluarga. Tapi berhubung di situ ada manfaat yang lebih besar dari itu, sehingga tetap Allah syariatkan jihad fisabilillah. Adapun yang manfaatnya murni manfaat, Allah perintahkan kita untuk mentauhidkannya. Enggak ada satu kemadharatan sedikit pun. Demikian pula kita harus tanamkan keyakinan, tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan karena di situ ada madharatnya, pasti ada madharatnya. Apakah murni kemadharatan? Atau di situ walaupun ada unsur manfaat, namun berhubung madharatnya lebih dominan, sehingga tetap Allah larang. Allah haramkan kesyirikan. Murni di situ madharat, enggak ada kemanfaatan. Allah haramkan khamar. Nah, walaupun di situ ada manfaat, min haits ar-ribah, fusul ar-ribah, bisa di situ menghasilkan laba, keuntungan ketika jual beli khamar. Namun berhubung di situ ada madharat yang lebih besar, tetap Allah haramkan. Karena dengan seorang mengkonsumsi khamar, akal akan tertutup. Ketika akal sudah tertutup, enggak bisa lagi untuk berpikir dengan normal. Jangankan berpikir untuk kemaslahatan orang lain, untuk dirinya sendiri saja enggak mampu lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga barakallahu fikum, dengan kita memahami, meyakini bahwa tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pasti karena ada manfaatnya, dan tidaklah Allah melarang dari sesuatu pasti karena ada madharatnya. Di situ menunjukkan ketika seseorang semakin mengetahui perintah-perintah Allah dan dia laksanakan, dan semakin mengerti apa saja yang Allah larang dan dia menjauhi, pasti dan pasti kebaikan-kebaikan akan dia dapatkan, akan dia rasakan, akan dia raih, dia gapai. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Dan tidak ada jalan untuk kita bisa mengetahui mana yang Allah perintah, mana Allah larang, melainkan dengan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang kita fahami dengan merujuk kepada pemahaman salaful ummah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-hukmu al-jazai. Kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihitung amalan-amalan kita, dan untuk dibalas amalan tersebut. Jika baik amalannya di dunia, akan dibalas dengan kebaikan di akhirat kelak, sehingga dia ditempatkan di dalam surga, suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, hakikatan, secara hakikatnya, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit dalam benak seorang pun. Tidak bisa membayangkan nikmat yang sempurna, kekal, abadi. Beda dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia serba terbatas, terbatas dari waktunya maupun terbatas dari segi nilainya. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala asra'ul hasibin, zatnya maha cepat penghitungannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung amalan-amalan seluruh hamba-hambanya. Dalam keadaan sekian banyak jumlah manusia, tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala lemah, enggak mampu melakukannya. Allah Al-Qawi Al-Matin. Makhluk kadang menghitung sesuatu, terjangkiti di sana lelah, letih, jenuh. Nah, lama-lama enggak fokus ngitungnya. Jangankan ngitung jumlah-jumlah benda, suruh ngitung duit aja. Seharian suruh ngitung duit terus. Akan capek dia. Udah enggak fokus lagi. Menunjukkan terbatasnya kemampuan yang ada pada makhluk. Maka sangat keji orang yang menyetarakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat Allah sempurna, sedangkan sifat yang ada pada makhluk serba kurang dan terbatas. Qala al-mu'alif rahimahullah, thumma ba'da al-mauti wal-haya al-barzakhiyah wa ma fiha min al-khair wal-syar ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Kemudian setelah meninggal seorang, telah meninggal dan telah menjalani kehidupan barzakhiyah. Kehidupan barzakhiyah maksudnya kehidupan di alam kubur. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh istilah kitanya, itu maksudnya adalah di alam kubur. Dinamakan barzakh karena kehidupan di alam barzakh merupakan hail baina al-hayati dunia wal-akhirah. Pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dikatakan kehidupan dunia sudah bukan lagi. Kehidupan dunia sudah berlalu. Dikatakan kehidupan akhirat, hari kiamat belum datang. Jadi suatu kehidupan yang terletak antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka dinamakan al-haya al-barzakhiyah. Wa ma fiha minal khair wasyarr, dan apa yang di dalamnya, di dalam kehidupan barzakhiyah tadi, dari kebaikan maupun kejelekan. Di sini menunjukkan bahwa di alam kubur, di alam barzakh, seorang mayit di sana sudah merasakan buah dari apa yang diamalkan, hasil dari apa yang diperbuat di dunianya. Seperti diluaskannya kuburan orang yang baik, yang husnul khatimah, sejauh mata memandang. Dan sudah merasakan wanginya aroma surga. Sehingga dia menunggu datangnya hari kiamat terasa cepat. Sehingga dia berdoa, ya Rab, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Wahai Rab, segera tegakkan hari kiamat, segera tegakkan hari kiamat. Rindu sekali dengan kehidupan di surga. Padahal dia di alam kubur sudah merasakan kenikmatan. Dengan baru di alam kubur saja sudah mendapatkan nikmat yang begitu besar, apalagi nanti di akhirat. Maka dia berdoa segera ditegakkan hari kiamat sehingga mendapatkan nikmat yang lebih dari itu. Sebaliknya ketika seorang mayit yang su'ul khatimah, aku dihimpit kuburannya sehingga terpatah-patah tulangnya. Dan hawa panas neraka pun telah sampai padanya sehingga dia dalam keadaan tersiksa. Amalan-amalan jeleknya dijadikan sesosok yang buruk rupanya dan busuk baunya. Sebagaimana tadi orang yang baik amalannya, Allah jadikan sesosok orang yang bagus rupanya dan wangi baunya. Sehingga orang yang su'ul khotimah tadi merasa tersiksa di dalamnya. Sehingga dia takut untuk ditegakkan hari kiamat karena akan merasakan siksa yang lebih dahsyat lagi dari itu. Sehingga ketika dibangkitkan mereka dari alam kubur mengatakan, "Man ba'atsa min marqadina?" Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jazakallahu khair. Dan kadang di alam barzakh, barakallahu fikum, jangan disetandarkan dengan kehidupan dunia. Seperti dilogikakan, orang yang husnul khotimah, kuburannya dijauhkan sejauh mata memandang. Apa enggak numbur kuburan sebelahnya? Jangan disamakan dengan urusan dunia. Ketika ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, siapa apa agamamu, mayit dalam keadaan didudukan, kok enggak sundul? Jangan disamakan dengan kehidupan dunia. Enggak akan ketemu. Imani sudah. Untuk takribul faham, pendekatan pemahaman, kita masih di alam dunia, tatkala sedang berada di alam sadar dengan alam mimpi, itu saja berbeda kok. Padahal masih sama-sama di dunia. Seorang masih di alam sadar, jelas. Misalkan dia lagi duduk, lagi bincang-bincang, atau lagi makan. Nyata. Makan ya kenyang, habis makan. Habis minum, hilang rasa hausnya. Alam nyata. Tapi ketika di alam mimpi, orang mimpi asik bincang-bincang dengan kawannya. Sambil minum kopi atau susu. Setelah bangun, haus enggak haus. Kawannya mana? Kadang sampai mimpi dikejar-kejar orang jahat sampai terkencing-kencing. Bangun, orang jahatnya mana? Kencingnya sudah kemana-mana. Nah, itu alam mimpi. Beda kan dengan alam sadar? Padahal masih sama-sama di dunia loh. Terlebih lagi ini alamnya sudah berbeda. Antara alam dunia dengan alam kubur. Jelas keadaannya pun berbeda. Maka orang-orang akhlani yang mengedepankan akal dalam memahami agama itu sangat-sangat rentan terjatuh dalam kekufuran. Karena akan sekian banyak perkara-perkara yang akan dia ingkari dalam keadaan nas begitu jelas dari ayat maupun hadis. Nah, buang jauh-jauh cara berpikir seperti itu. Memahami agama berdasarkan akal. Taklukkan akal, tundukkan akal di hadapan nusus. Mudah memahaminya dan akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ruddu ilallahi maulakumul haqq. Mereka akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya, yang hakiki. Kekuasaan yang sempurna. Beda dengan kekuasaan yang ada pada makhluk, nisbi. Binisbah kepada suatu wilayah, dia memiliki kekuasaan. Pindah wilayah lain, enggak ada guna kekuasaannya. Antum sebagai kepala rumah tangga memiliki wewenang terhadap rumah tangga kalian. Punya hak sepenuhnya mengatur rumah tangga kalian. Kepada rumah tangga sebelah bukan ranah kalian lagi. Ai alladhi tawallahum bihukmihi al-qadari. Maksudnya, dialah Allah yang menguasai mereka dengan hukumnya, keputusannya secara qadari. Sudah saya jelaskan tadi, ada al-hukmu al-qadari, ada al-hukmu syar'i, ada al-hukmu al-jazai. Al-hukmu al-qadari, ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tentukan di alam semesta ini. Allah takdirkan si fulan sehat, ya dia akan sehat. Allah tentukan si fulan hari esok misalkan sakit, mesti sakit. Nah, dan seterusnya, Allah tentukan adanya siang malam, ada angin barat, angin timur, ada kemarau, ada hujan. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan semua itu. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak sepenuhnya di dalam kepengaturan alam semesta ini. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu ahsanal khaliqin. Fanafadha fihim ma syaa'a min anwa'it tadbir. Nafadha artinya tembus, maksudnya mengenai mereka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari suatu keputusan, suatu ketentuan pada hamba-hambanya. Pasti nafadha, pasti tembus, terlaksana, enggak mungkin meleset. Itu makna nafadha. Misalkan contoh, di sana ada Muhammad, ada Ahmad. Allah takdirkan Muhammad hari ini nikah misalkan. Kok keputusnya meleset malah ngenain Ahmad? Muhammad yang gak nikah malah Ahmadnya. Ini gak mungkin keputusan Allah terjadi yang seperti itu. Pasti betul-betul tepat sasaran, gak mungkin meleset. Apa yang Allah tentukan terjadi, pasti akan terjadi. Dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala secara qadari, ada secara syar'i. Nah, belum tentu setiap apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Padahal itu ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah wajibkan sholat 5 waktu. Ini keputusan Allah secara syar'i. Tapi apakah keputusan ini pasti terjadi, terlaksana oleh hambanya? Belum tentu. Ada hamba yang melaksanakan, ada yang hamba enggak melaksanakannya. Jadi enggak semua hamba itu melaksanakan. Nah, padahal itu ketentuan Allah secara syar'i yang seharusnya dilaksanakan. Itu salah satu pembeda antara al-hukmu qadari dengan syar'i. Kalau al-qadari pasti terjadinya. Nah, betapa banyak bulan Ramadan, jelas-jelas hukum puasa Ramadan wajib difahami oleh orang yang awam sekalipun, bersama dengan jelasnya kewajiban itu, namun betapa banyak orang yang meninggalkannya dengan nyantainya. Enggak ada rasa malu, enggak merasa berdosa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibimbing, diberikan hidayah, diberikan kemudahan untuk melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Itulah jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Summa tawallahum bi amrih wa nahyih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menguasai mereka dengan perintahnya dan larangannya. Wa arsala ilaihim ar-rusul. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para rasul. Sebagai wasitah bainana wa bainallah fi tablighi risalah. Perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian risalah ini, syariat ini. Allah perintahkan kita melakukan salat. Dengan sebab penjelasan dari Rasul kita tahu rinciannya cara pelaksanaan salat. Seperti apa? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sehingga kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus mengikuti ajaran, cara yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan membuat cara-cara sendiri, sesuka-sukanya sendiri, dengan alasan gini-gini yang penting ibadah. Kok gini-gini yang penting ibadah? Emangnya dari kita apa? Cara ibadah itu diperintahkan? Enggak. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang yang beramal. Di sana ada orang yang beramal amalannya didasari dengan keikhlasan, yang itu merupakan kandungan dari syahadat yang pertama. Demikian pula di atas mutaba'ah, yang itu merupakan kandungan syarat yang kedua. Inilah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun Islam yang pertama, sekalipun di situ ada dua persaksian, tapi dijadikan satu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Digabungkan jadi satu. Di situ mengisyaratkan bahwa ibadah harus didasari dengan ikhlas, yang ini merupakan kandungan syahadat yang pertama, dan di atas mutaba'ah, yang itu merupakan kandungan syahadat kedua. Enggak bisa dipisahkan. Dan di sana ada orang yang beramal ikhlas untuk Allah, tapi caranya enggak sesuai dengan ajaran Rasul. Mardud, tertolak. Itu yang istilah mereka, oh enggak usah usil, ngapain sih, gini-gini yang penting kan ikhlas. Maaf aja mas, cara ibadah itu sudah ditentukan, jangan gini-gini. Rasul ngajarkan enggak cara yang seperti itu? Taib. Dan di sana ada yang seorang amalannya sesuai dengan ajarannya Rasul, tapi cacat sisi ikhlasnya. Sholatnya sudah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi niat yang mendasarinya bukan karena Allah, karena riya. Sehingga juga masih tertolak. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan pentingnya peran niat dalam ibadah. Seseorang sholat fi shofin wahid, satu shof yang sama, di belakang imam yang sama, akan tetapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Belum tentu satu dan lainnya apa yang didapatkan sama. Satunya niatnya karena Allah, satunya karena riya. Sama-sama satu shof, sama-sama di belakang imam. Sehingga pentingnya menjaga niat. Dan di sana paling parah, sudah ikhlas enggak, mutaba'ah pun enggak. Itu keadaan amalan-amalan manusia. Tinggal kita masing-masing mengkoreksi diri. Kita termasuk pada golongan yang mana dari empat keadaan ini. Apakah yang di atas ikhlas dan mutaba'ah, yang itu merupakan amal yang makbul indallah, ataukah pada bagian yang kedua, hanya ikhlas tapi enggak mutaba'ah, atau golongan ketiga, udah mutaba'ah tapi enggak ikhlas, atau paling parah, ikhlas enggak, mutaba'ah pun enggak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala selain menguasai hamba-hambanya dari sisi al-qadari maupun dari sisi syar'i, bi amrihi wa nahyihi wa arsala ilaihim ar-rusul wa anzala alaihim al-kutub, dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab, yang ini merupakan nikmat besar. Barakallahu fikum. Diutusnya Rasul, diturunkannya Alkitab sebagai pedoman hidup, pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. di dalam menempuh jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kehidupan akhirat. ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. Setelah mereka meninggal, menjalani kehidupan alam kubur, alam barzakh, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali menghadap Allah. Hufatan uratan ghurla, seperti keadaannya ketika dia dilahirkan dari perut ibu, enggak memakai alas kaki, enggak pakai sehelai kain pun, dan ke dalam badan enggak sunah. Untuk menjalani penghitungan amalan dan mendapatkan balasan. Wa yusibahum ala ma amilu minal khairat, dan Allah akan membalas mereka atas apa yang mereka amalkan dari kebaikan-kebaikan. Wa yu'aqibahum ala syurur wassayiat, dan Allah mengikop, menghukum mereka atas kejelekan, kejahatan-kejahatan, dan kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan ketika di dunia. Sehingga barakallahu fikum, berpindahnya kita dari menjalani kehidupan dunia menuju kehidupan barzakh akhirat, itu sesuatu yang hak, sesuatu yang harus kita yakini. Itu petunjuk dari Al-Quran dan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai enggak yakin di sana ada kehidupan alam kubur, di sana ada kehidupan akhirat. Jangan sampai enggak yakin. Yakin enggak yakin mesti terjadi. Pasti terjadi. Dan harus kita pahami bahwa setelah kita meninggalkan kehidupan, menjalani kehidupan yang fana ini di dunia, bukan berarti selesai begitu saja urusan. Kita justru akan berhadapan dengan urusan yang jauh lebih berat. Sehingga kita harus betul-betul persiapan semenjak kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita berhasil untuk meraih dan menggapai keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di alam barzah, dan berlanjut di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ila guna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.